Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Insyaallah kita baca dua hadis di sore ini. Dan ini penting buat sebagai ikhwah yang mungkin mau safar, bepergian. Dua hadis dalam dua bab yang berbeda. Bab yang pertama, bab al-jam'i baina sholataini fi safar. Bab menjama' dua salat dalam safar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abdillah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al maghribi wal isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjama dua salat. Ya, salat zuhur dan salat asar apabila sedang dalam masa perjalanan. Atau qahri sayr masih dalam perjalanan menuju tujuan. Kalimat ini penting, nanti ada terkait dengan masalah faedah. Ini menjama ketika masih dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Wajibmau baina maghrib wal isya, dan juga menjama antara maghrib dan isya. Sebelumnya saya ingin bacakan sedikit penting buat kita. Syaikh bin Rahimahullah dalam syarah dan Tanbil Afham menyebutkan terkait dengan masalah safar ini. Ini yang kita tahu, tahqiq dari para ulama kita, bahwasanya safar kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf yang dikatakan manusia sebagai, masyarakat sebagai safar, yakni seorang berpergian perlu persiapan, iya, perlu perbekalan, persiapan, maka ini safar. Tidak ada jarak tertentu. Kata beliau rahimahullah, dan sebagian para ulama memberikan batasan jarak. Saya ringkas saja. Ada tiga pendapat beliau sebutkan. Ada sebagian pendapat menyatakan jaraknya itu kurang lebih 80 kilo, 140 meter. Pendapat pertama yang disebutkan, ada yang menyatakan jarak safar itu adalah 80 kilo, 140 meter. Ini jarak safar. Itu disebutkan dalam Bulughul Maani A'mani Syarah Fathur Rabbani. Yang kedua, dalam Tafsir Alam, kata beliau disebutkan jaraknya adalah 72 kilo. 72 kilo. Jarak safar 72 kilo. Yang ketiga, dan ini yang beliau cenderung berpendapat dengannya, satu pendapat menyatakan jaraknya adalah 77 kilometer. 77 kilometer. Dan sekian, ada tambahannya. 77, 200 sekian. Saya tidak. Dan ini beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wala'alla hadza aqrabuha. Ya. 77 kilo, 200 38 meter sekian. Kalau dengan ini ya, 77 kilo, 238 meter sekian. Ya kurang lebih 77 kilo. Maksudnya Ikhwan Rahimah Rahimahkumullah, ada satu pernah yang pernah saya dapatkan. Jadi al-asal kita yakini, tahqiq dari Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim, jarak safar tidak ada. Kembali kepada huruf. Tapi ketika ada perselisihan, ketika ada ikhtilaf di antara kaum muslimin, ini satu menganggap safar belum, ya maka untuk tuma'ninah, untuk kita tenteram, kembali ke jarak ini. Ya, al-asal tidak ada jarak. Apa yang dikatakan kaum muslimin safar, masalah safar safar. Ketika ada ikhtilaf uruf, sebagian orang menganggap ini sudah safar dan belum, maka ya, yang pernah saya dapatkan, kembalikan kepada ini. Ya, dan jarak yang berpilih 77 kilo 200 sekian. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Allahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi kana Rasulullah sallam yajma'u baina salat dzuhri wal 'ashr idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al maghrib wal isya. Di sini jelas menunjukkan bahwa yang dijama' itu adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dan isya. Satu hal penting yang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di sini menunjukkan thubut al-jama' baina dhuhri wal 'ashr atau baina maghrib wal isya fi safar, menunjukkan adanya menjamak salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya dalam safar. Qala kata rahimahullahu ta'ala wa huwa sunnatun liman kana ala dhahri sayrin, ini hukumnya sunnah bagi seorang yang masih dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Ya, kita menuju Bandung singgah di kilometer 77 misalnya. Salat di situ zuhur, maka disunnahkan untuk jamak. Iya, kita menuju Jogja istirahat waktu-waktu salat di Purwokerto. Masih dalam menuju perjalanan. Ini dhuhri sayrin maksudnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma man lam yakun ala dhuhri sayrin fal afdalu alla yajma'. Adapun seorang sudah sampai tempat tujuan, orang sudah tidak dalam perjalanan, maka yang afdal itu tidak menjamak. Ya, sudah sampai tujuan di Bandung, sudah santai, ikut iya salat. Kalau Syubid rahimahullah pernah saya dengar ketika di Jogja, iya, itu kata beliau rahimahullah, karena al-asal inna salata kanat alal mu'mina kitabu mawquta. Al-asal salat pada waktu masing-masing. Tentunya itu ada tentu waktu masing-masing. Sehingga al-asal dilakukan di waktu masing-masing. Iya, kalau sudah bahasa belas ini, kalau sudah tidak dalam perjalanan, yang afdal tidak dijamak. Ya, Syu'bah rahimahullah, saya dengar kata beliau rahimahullah, kecuali kalau seorang murhak, ya, khawatir nanti kebablasan. Sampai Bandung, memang sudah sebelum zuhur. Kalau tidak dijamak dengan asar, khawatir nanti salat zuhur bablas akhirnya hilang. Ketiduran sampai maghrib besar. Kalau murhak khawatir keletihan akhirnya tidak bisa salat asar karena kebablasan misalnya, maka boleh. Dijamak walaupun sudah sampai tujuan. Tapi al-asal, as-salah, itu dilakukan pada waktu masing-masing itu yang afdal. Itu ikhwan rahimahullah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih sama beliau dengan Syekh Ubaid rahimahullah pada saya dengar. Berikutnya, kata rahimahullah ta'ala, jika lagi, ada Allah di sini itu ketika dalam proses perjalanan. Sehingga mungkin sebagian antum yang sering dengan anak, seperti ini, kita kadang sholat jamak, kadang tidak seperti ini. Kalau dalam perjalanan, yang afdal, jamak. Kalau sudah sampai tujuan, ya hukum asalnya dilakukan sholat pada waktunya masing-masing. Ketika bisa berjamaah dengan muslimin lebih. Rahimahullahu ta'ala bab qasir shalah fi safar. Bab mengqasir salat dalam safar. Rahimahullahu ta'ala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safari 'ala raka'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku pernah menemani Rasulullah dalam safar. Dan beliau tidak menambah dalam safarnya dari 2 rakaat. Salat itu qasar dalam safar. Tidak pernah nambah lebih dari 2 rakaat. Jadi salat maghrib, salat zuhur, asar, isya tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Qala juga aku menemani Abu Bakar, menemani Umar, Utsman juga demikian. Dalam safarnya beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat qasar. Iya. Beda antara hukum jama' dengan qasar. Ya tadi kalau jama' sebagian menyatakan rukhsah, sebagian menyatakan sunnah, ya, tapi dalam perjalanan. Adapun safar ihwan rahiman, adapun qasar ihwan rahiman, Allah sebagian para ulama bahkan menyatakan wajib. Iya, sebagian menyatakan sunnah muakkadah. Beda hukumnya qasar dengan apa namanya jama'. Dan sekali lagi tidak talazum, tidak mesti harus dijama'. Mungkin sholat pada waktunya, tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat dilakukan zuhur pada waktunya, karena mungkin misalnya dia sampai di Bandung tujuan, ya sebelum zuhur. Tapi kata Allah masyafa'al, ketiduran, bangun jam 1, jamaah di masjid sudah habis, sudah selesai. Ya sudah, sholat sendirian di rumah, di kamar, ya 2 rakaat. Qasar. Karena mungkin nanti asar bisa berjamaah di masjid misalnya. Tidak ada talazum, tidak ada keharusan qasar harus jamaah, enggak ada. Itu berbeda. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qasar musafir shalah ruba'iyah, mengqasar salatnya seorang musafir itu mengqasar salatnya salat 4 rakaat kepada 2 rakaat, rakaatain sunnah muakkadah. Wa qila, bahkan ada yang menyatakan fardun, hukumnya fardu. Kauli Aisyah radhiyallahu anha, faradhas salata hina faradhaha, faradallahu salata hina faradhaha rak'atain. Allah mewajibkan memfardukan salat ketika awal memfardukannya 2 rakaat. Fa tammaha bil hadar wa uqira salatus safar. Maka kemudian salat hadar, salat mukim disempurnakan, zuhur jadi 4, asar jadi 4, ya, kemudian isya jadi 4. Maghrib jadi 3, fauqirat satu safar. Adapun salat dalam safar tetap pada awalnya alal faridatil ula. Yaitu 2-2. Kecuali maghrib. Sehingga dari sini perlu menyatakan, asalnya wajib. Berarti qasar wajib. Sehingga dia menyatakan sunnah muakkadah menyatakan wajib. Sekali lagi tidak ada talazum. Tidak ada keharusan. Qasar itu harus jamak. Yang ketiga pun saya ingatkan juga, ikhwan rahimun rahimun. Dan al-asal juga, tetap salat dalam safar dengan berjamaah. Ya, Rasulullah SAW di Mina berjamaah. Dalam safar banyak kita baca hadis berjamaah. Bahkan dalam salat khauf berjamaah. Sehingga asal juga dengan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang penting.